rasa malunya. Maruah yang menjadi maharnya tergadai sia bagai tiada berharga. Di manakah budinya, di manakah akhlaknya, sungguh pilu dan sayu mengenangkannya. Satu tiada lagi nafsu memimpin hati, kehormatan diri tidak dipeduli. Kepadanya juga pada Rasulnya pasti dihadirkan taufik dan hidayahnya. Wanita, cahaya hingga tiada lagi beza.